Mitra bisnis, perilaku anggota DPR kembali menjadi sorotan publik. Kali ini tentang kebiasaan bolos atau titip absen sehingga rapat-rapat DPR kadang sulit mencapai kuorum. Bukan hanya itu, lewat tayangan TV, publik pun bisa melihat anggota DPR yang tidur saat rapat berlangsung. Wakil Ketua DPR Pramono Anung beralasan beban tugas yang ditanggung anggota DPR terlalu berat sehingga mempengaruhi tingkat kehadirannya di parlemen. Tapi ada yang menyebut, kalau tidak mau menanggung beban berat, ia berhenti saja jadi anggota DPR. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua DPP Perbarindo, Sawaludin. Pak Sawal, bagaimana komentar Anda? Ya, harusnya anggota DPR itu jadi contoh lah. Dia kan lembaga terhormat gitu ya. Dan itu nggak gampang loh untuk menjadi anggota DPR itu. Kan mewakili masyarakat dan itu berat sekali kan dia sebagai wakil rakyat gitu. Ya, harusnya punya kesadaran lah untuk ya kalau memang masa rapat pleno aja nggak bisa hadir gitu, itu kan sangat penting kan kalau dibicarakan masalah rapat pleno gitu. Jadi kalau sebagai masyarakat, kita sakit hati sebenarnya lihat anggota DPR begitu rapat pleno kosong kursinya gitu kan. Kalau saya pengennya kalau soal mekanismenya apakah harus pakai absen sidik jari atau apa, itu tergantung mereka lah. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah kesadaran dari anggota DPR itu, rakyat itu wajar menuntut banyak karena memang dari 200 sekian juta rakyat Indonesia kan cuma berapa orang yang jadi anggota DPR kan gitu kan. Kalaupun datang rapat kadang malah ketiduran. Ya itu kan akhirnya rakyat bisa menilai kan. Konstituen dia di daerah kan lihat tuh, oh ternyata wakil saya gitu ya. Jangan dipilih lagi pemilu berikutnya gitu kan. Makanya perlu ada publikasi. Kalau saya melihat ya memang masyarakat perlu diedukasi kan. Nah edukasinya apa ya? Yang begitu-begitu harus dipublikasikan sehingga mereka teringat gitu kan. Oh ini ternyata si ini dulu begini gitu kan. Kalau nggak diingatin ya lupa. Yang dilihat yang sekarang gitu kan. Yang dulu itu banyak yang dilupakan. Ya peran media saya pikir cukup inilah, cukup besar di sana nanti. Harusnya partai tegas terhadap anggotanya yang seperti itu ya? Ya harusnya memang karena kita kan masih faktor keterwakilan ya. Maksudnya anggota DPR itu kan hampir semua, ya bisa bilang semuanya kan dari wakil partai. Yang paling bertanggung jawab untuk menjadi anggota DPR ya partainya gitu kan. Jadi partai itu jangan kalau udah begini baru kebakaran jenggot istilahnya kan. Harusnya memang pada saat penjaringan calon anggota DPR, dia sudah lakukan itu, pendidikan-pendidikan seperti itu. Kira kan citra partainya juga. Demikian Sawaludin dan saya Rizal Andika.